Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان بكم رحيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Khawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-22 dari bulan Rajab 1442 Hijriah ini, kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Menuntut ilmu terutama terhadap perkara yang menjadi prinsip dasar keimanan seorang muslim kepada Allah, beribadah dan menyembah semata hanya kepadanya, adalah merupakan perkara yang penting dan termasuk min afdhalil ibadat, min ajallit taqarrubat, termasuk ibadah yang paling afdhal. Kita telah sampai pada nas yang baru yang disebutkan masih dalam bab yang ke-13, babu minasyirki, babun minasyirki an yastaghitha bighairillah aw yad'u wa ghairahu. Bab termasuk kesyirikan beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa qauluhu taala innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Sesungguhnya orang-orang yang kalian sembah dari selain Allah, mereka tidak memiliki untuk kalian rizqi, mereka tidak memilikinya. Maka carilah hanya di sisi Allah rizki tersebut. Wa'buduhu, dan beribadalah kalian kepadanya. Washkurulahu, dan bersyukurlah kalian kepadanya. Ilaihi turja'un, hanya kepadanyalah kalian akan dikembalikan. Surat Al-Ankabut ayat yang ke-17. Qala syari rahimahullah, ya'muru ta'ala 'ibadahu biibtigha'ir rizqi 'indahu wahda duna ma siwahu mimman la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi syai'a fataqdimudz dzarfi yufidul ikhtisas. Berkata pensyarah rahimahullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk meminta, mencari, menuntut rizki tersebut di sisi Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepadanya semata, tidak kepada selainnya, dari orang-orang atau segala yang tidak memiliki untuk mereka satu rizki pun sedikit pun di langit ini atau di bumi, di langit ataukah di bumi. Selain Allah tidak memiliki itu semua, tidak memiliki kekuasaan, tidak mampu mengatur, tidak mampu memberikan dan memenuhi permintaan kebutuhan mereka. Allah Subhanahu wa taala yang mampu, yang memiliki itu semuanya. Maka dalam ayat ini kata beliau, taqdimudz dzarfi, mendahulukan dzaraf, itu memberikan faedah pengkhususan. Dari mana? Perhatikan pada lafaz fabtaghu indallahi rizqa. Fabtaghu itu susunan fi'il fa'il. Naam. Ya, subjek, predikat, ya. Naam, pelaku dan kata kerja. Fabtaghu. Kalau ada pelaku kemudian kata kerja, yang dibutuhkan setelahnya objek atau maf'ul bih, itu secara umum. Tetapi dalam ayat ini dipisah, didahulukan indallah. Indallah yakni dzaraf, kalau dalam susunan bahasa kita itu keterangan tambahan, keterangan tempat, ya. Nah, itu kalau dalam susunan kalimat harusnya ditempatkan di akhir. Nah, Muhammad pergi ke pasar atau Muhammad membeli ikan di pasar misalkan, atau di siang hari. Keterangan tempat itu, keterangan waktu itu diberikan atau ditetapkan di akhir sebuah kalimat. Maka ketika sesuatu yang tempatnya, yang layaknya itu ditempatkan di akhir, dimajukan, ini masuk dalam kaidah umum, taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul ikhtisas. Mendahulukan sesuatu yang tempatnya, yang layaknya itu di akhir tetapi didahulukan, itu memberikan faedah pengkhususan. Ya, artinya di situ saja, di tempat itu saja perbuatan itu dilakukan, tidak di tempat yang lain. Ya. Fabtaghu indallahi rizqa, carilah oleh kalian hanya di sisi Allah rizki tersebut, rizki yang kalian inginkan, rizki yang kalian harapkan, yang kalian cari tadi. Carilah hanya di sisi Allah. Dialah Allah yang mampu untuk memberikan dan menganugerahkan kepada kalian, tidak selainnya. Wa qauluhu wa'buduhu, dan firman Allah wa'budu, beribadalah kalian kepadanya, min afil am alal khas, ini termasuk kategori menyertakan, mengatofkan sesuatu yang umum setelah yang khusus. Sudah menyebutkan yang khusus dulu, baru diakhiri dengan kata umum. Seperti ini, fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu. Carilah, mintalah, berdoalah hanya kepada Allah untuk kalian peroleh rizki tersebut. Wa'buduhu, dan beribadalah. Meminta rizki itu termasuk ibadah, karena doa. Ad-du'a huwal ibadah, doa itu ibadah. Allah perintahkan untuk hamba ini meminta kepadanya. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Nah. Lalu kemudian disebutkan sesuatu yang umum, wa'buduhu, dan beribadalah kalian kepadanya, hanya kepada Allah. Berarti ini min afil 'am 'alal khas, menyertakan sesuatu yang umum sifatnya setelah yang khusus sebelumnya. Fa inna ibtigha'a ar-rizqi 'indahu min al-ibadati allati amara biha. Karena sesungguhnya mencari rizki, meminta rizki di sisi Allah itu termasuk ibadah yang Allah perintahkan. Carilah ibadah, carilah rizki itu di sisi Allah. Ayat ini Allah perintahkan hamba untuk meminta rizki kepada Allah. Dan perintah Allah itu adalah ibadah untuk dikerjakan. Ya. Nah, maka masuk dalam kategori ibadah wa'buduhu, dan beribadahlah kepada Allah. Demikian ayat-ayat Al-Quran. Kadang-kadang sesuatu yang umum diatofkan, disertakan setelah sesuatu yang khusus. Kadang-kadang sebaliknya. Nah, menyertakan sesuatu yang khusus setelah penyebutan sesuatu yang umum. Ya. Nah, seperti contoh firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Beribadah di sini umum. Salat, zakat, puasa, haji, ibadah, istighatsah, isti'anah. Naam. Isti'adzah termasuk ibadah, tawakal, roja dan seterusnya, ibadah dengan berbagai bentuknya. Allah perintahkan hamba itu mengatakan kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah dalam suratul Fatihah tersebut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Meminta pertolongan merupakan bagian ibadah, tetapi lebih khusus meminta pertolongan. Berarti di sini menyertakan sesuatu yang khusus setelah penyebutan yang umum. Ibadah yang pertama umum, ibadah isti'anah yang kedua lebih khusus. Ya. Naam. Juga seperti firman Allah, hafizu 'ala sholawati wassalatil wusta. Jagalah oleh kalian salat-salat yang wajib. Ya. Wassalatil wusta dan salat al-wusta, salat asar. Disebutkan yang khusus setelah yang umum. Demikian Al-Quran. Hikmah-hikmah yang terkandung padanya sangat banyak. Walillahi fi syar'ihi hikamun wa asrar. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam syariatnya ini memiliki hikmah-hikmah yang begitu agung dan rahasia-rahasia yang begitu mulia. Qala rahimahullah. Qala al-Imad ibn Kathir rahimahullah. Berkata Al-Imad ibn Kathir rahimahullah, fabtaghu 'inda Allahi rizqa, carilah oleh kalian di sisi Allah rizki tersebut. Ai la 'inda ghairihi, yakni maksudnya tidak kepada selain Allah. Ini yang dimaksud pengkhususan. Mintalah, carilah rizki tersebut di sisi Allah, jangan minta kepada selain Allah. Li'annahul maliku lahu wa ghairuhu la yamliku syai'an min dhalik. Karena dialah Allah yang memilikinya sebagai pemiliknya, dan selain Allah tidak memiliki sedikit pun. Ya. Wa'buduhu, dan beribadalah kalian kepadanya. Ay akhlisu lahul ibadah wahdahu la syarikalah, yakni ikhlaskanlah untuk Allah ibadah itu, untuknya semata, tidak ada sekutu baginya. Washkurulahu, dan bersyukurlah kalian kepadanya. Ay ala ma an'ama alaikum, yakni bersyukurlah kalian kepada Allah terhadap apa yang telah Allah berikan nikmat kepada kalian. Nikmat yang begitu banyak, yang begitu beragam, begitu besar. Wajib bagi hamba ini untuk mensyukuri nikmat Allah. Ilaihi turja'un, hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Ay fayujazi kulla amilin bi'amali, yakni Allah akan balas setiap yang beramal dengan sebab amalan yang dia kerjakan. Nah, ya, semuanya akan mendapatkan hasil amalannya di yaumil qiyamah. In kana khairan fa khairun, wa in kana syarrun fa syarr, wa in kana syarran fa syarrun, iyadan billah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Naam. Qala al-musannif rahimallah wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. Musannif rahimahullah menyebutkan ayat, dua ayat dalam suratul Ahqaf, ayat yang kelima dan yang keenam, yang menjelaskan tentang kerugian orang yang meminta kepada selain Allah. Nah, kecelakaan yang dia dapatkan. Allah berfirman, wa man adallu, siapakah yang lebih sesat dari orang yang berdoa, yang meminta kepada selain Allah, dia meminta kepada orang la yastajibu lahu, yang tidak akan mampu mengabulkan, memberikan, mengijabahi, memenuhi permintaannya sampai hari kiamat. Yakni bukan saat itu saja, ketidakmampuannya itu seterusnya dan selamanya sampai hari kiamat. Dia tidak akan mampu memenuhi permintaan itu. Dia tidak akan mampu memberikan apa yang diminta kepadanya. Wahum an du'aihim ghafilun. Ayat ini mengumpulkan empat sifat kerugian yang mereka rasakan, yang mereka peroleh. Yang pertama, orang yang dia minta, tidak mampu memberikan permintaannya, tidak mampu mengabulkan. Ini kerugian yang pertama, yakni sia-sia. Sia-sia amalan atau perbuatannya, permintaannya. Dia meminta kepada sesuatu yang tidak bisa memenuhi permintaannya. Kayak orang minta ke tembok, minta sesuatu. Nah, berikan saya pulpen, berikan saya buku, dia minta ke tembok. Benda mati yang tidak mampu memberikan apa yang dia minta. Nah, siapakah yang lebih sesat dari orang yang meminta kepada selain Allah orang atau sesuatu yang tidak mampu mengijabahi, tidak mampu memenuhi permintaannya sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun, sementara mereka lalai dari permintaan-permintaan yang dihadapkan kepada mereka. Ya, mereka yang disembah, mereka yang dimintai, mereka yang diibadahi tadi lalai dari permintaan orang-orang yang menyembah atau meminta kepada mereka. Apakah karena mereka ini mayit, orang yang telah meninggal? Ya, yang namanya mayit tidak mampu menjangkau, tidak mampu mengetahui apa yang dilakukan oleh, apa yang diminta oleh orang yang hidup. Innaka la tusmi'ul mauta, engkau wahai Rasul SAW tidak mampu untuk memperdengarkan orang-orang yang telah meninggal itu menyampaikan sesuatu sehingga mereka mendengarkan. Tidak akan mampu. Hanya izin dari Allah pada saat-saat tertentu yang Allah izinkan, yang bisa Nabi SAW berbicara kepada orang-orang yang telah meninggal untuk menjelekkan mereka, seperti pada peristiwa Perang Badar. Nah, namun hukum asalnya, orang yang hidup tidak akan mampu memperdengarkan sesuatu kepada yang telah meninggal. Tidak akan mampu. Itu kalau yang mereka minta adalah orang-orang yang telah meninggal, atau yang mereka minta itu bebatuan, pepohonan, maka lebih-lebih lagi ghafilun, yang mereka minta itu, yang tempat dimintai itu benar-benar lalai, tidak mampu, tidak mengetahui permintaannya. Ada orang minta ke tembok, ada orang minta ke patung, ada orang minta ke pohon, bebatuan. Tempat yang dia minta, ghafilun, lalai dari permintaannya. Nah, atau yang mereka minta itu kepada para malaikat atau para jin, para syaitan. Ya, mereka pun lalai. Ya, nah, manusia tidak mengetahui. Ya, nah, keberadaan para malaikat atau para jin tersebut tidak disaksikan, tidak mereka lihat. Demikian pula para syaitan, para jin atau para malaikat tersebut tidak mengetahui perkara gaib. Dan nanti di yaumil kiamah mereka akan mengingkarinya. Qala rahimahullah, qala ta'ala, wa idza, ini yang kedua. Yang ketiga Allah berfirman, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan. Apabila manusia nanti dibangkitkan di hari kiamat, apabila manusia dibangkitkan, dikumpulkan, maka mereka yang dimintai itu akan menjadi musuh terhadap orang-orang yang meminta kepada mereka, akan menjadi musuh, saling mengingkari, ya. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka mengingkari penyembahan, peribadahan, permintaan yang dilakukan oleh manusia kepada mereka, mereka akan mengingkari hal itu, ya. Nah, seperti misalkan ayat yang semakna dengan ini, firman Allah dalam surat As-Saba ayat yang ke-40 dan 41, Allah berfirman, wa yawma yahsyuruhum jami'an tsumma yaqulu lil malaikah haula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Ingatlah pada hari Allah mengumpulkan, membangkitkan mereka seluruhnya. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, apakah mereka manusia ini beribadah, dahulu beribadah dan menyembah kalian wahai para malaikat? Apakah mereka menyembah kalian? Kata para malaikat, qalu subhanak. Mereka mengatakan, maha suci engkau ya Allah, engkaulah wali kami, engkaulah penolong kami, ya. Naam. Bukan mereka, bal kanu ya'budunal jin, bahkan sesungguhnya mereka itu beribadah kepada para jin. Mayoritas mereka beriman kepada para jin tersebut. Nah, ya, peribadahan yang mereka sangka kepada orang saleh, peribadahan yang mereka sangka kepada para malaikat, peribadahan yang mereka sangka kepada para nabi, pada hakikatnya mereka menyembah syaitan. Dalam surat Maryam, Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam mengingatkan ayahnya, ya, yang Allah firmankan, ya abati la ta'budi syaitan. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah syaitan. Janganlah engkau menyembah syaitan. Padahal ayah Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan kaumnya itu menyembah berhala, menyembah patung-patung, yang patung-patung itu dihancurkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, menyembah patung. Tapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam mengingatkan ayahnya, subhanallah, coba lihat, menasihati, ya, dengan cara yang begitu lembut, nasihat yang menginginkan kebaikan. Nah, ayahnya menyembah, beribadah kepada syaitan, kepada berhala. Tetapi subhanallah, Nabi Allah Ibrahim mendakwahkan, mengajak ayahnya dengan penuh kelembutan, dakwah yang penuh dengan rahmat. Ya abati, wahai ayahanda, la ta'budi syaitan, engkau janganlah menyembah syaitan. Nah, ini berarti menunjukkan setiap peribadahan kepada selain Allah, hakikatnya orang-orang tersebut menyembah kepada syaitan. Nah, batil kalau mereka menyangka bahwa mereka menyembah nabi. Batil kalau mereka menyangka, yakni batil persangkaan mereka bahwa mereka menyembah para malaikat. Tidak, mereka sesungguhnya menyembah syaitan. Para malaikat berlepas diri. Bal kanu ya'budunal jin, bahkan sesungguhnya mereka itu menyembah kepada para jin. Mayoritas mereka beriman kepada para jin tersebut. Nah, Qala rahimallahu qala syarih fa nafa subhanahu an yakuna ahadun adalla mimman yad'u ghairahu. Maka Allah Subhanahu wa taala menafikan ada seorang pun yang lebih sesat dari orang yang beribadah berdoa kepada selain Allah. Wa akhbara annahu la yastajibu lahu ma talaba minhu ila yaumil qiyamah. Ma tuliba minhu ila yaumil qiyamah. Dan Allah beritakan bahwa sesungguhnya ia yang dimintai itu tidak mampu mengijabahi apa yang diminta darinya sampai hari kiamat, dia tidak akan mampu memenuhinya. Wal ayatu ta'ummu kulla man yud'a min dunillah. Ayat ini umum mencakup segala setiap yang diibadahi, yang dimintai dari selain Allah, perkara yang hanya Allah saja yang mampu untuk memberikannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, qul id'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad dhurri 'ankum wala tahwila. Katakanlah, yakni katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, ud'u qul id'ul ladzina za'amtum mintalah kepada orang-orang yang kalian sangka dari selain Allah, fala yamlikuna kashfad dhurri 'ankum, sesungguhnya mereka tidak memiliki kekuasaan, tidak mampu untuk menyingkap adzur, kemudaratan, bencana, musibah dari kalian yang telah menimpa, wala tahwila, dan tidak mampu merubah dan memindahkannya. Mereka tidak memiliki kekuasaan terhadap hal itu, sehingga permintaan itu sia-sia, ya. Nah, maka jangan pengingkaran, ya. Wa fi hadhihi al-ayati akhbar annahu la yastajib. Pada ayat ini Allah telah beritakan bahwa ia tidak akan mampu memenuhi permintaan tadi. Wa annahu ghafilun an da'ihi, dan sesungguhnya dia lalai, dia tidak mengetahui orang yang meminta kepadanya. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia dibangkitkan, mereka akan menjadi musuh terhadap orang-orang yang berdoa atau meminta kepadanya, dan mereka akan mengingkari peribadahan tersebut. Fatanawalatil ayatu kulla da'in wa kulla mad'u min dunillah. Maka ayat ini mencakup setiap yang meminta dan segala yang dimintai tempat meminta dari selain Allah. Yakni ayat ini mencakup siapa saja dari orang-orang yang dari makhluk hamba yang dimintai, yang didoai, baik dari kalangan para malaikat atau dari kalangan para nabi, terlebih-lebih dari selain mereka. Ya. Demikian pula mencakup setiap yang meminta, siapapun dia. Qala Abu Ja'far ibn Jarir fi qawli. Berkata Abu Ja'far ibn Jarir rahimahullah dalam firman Allah, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da, yaqulu ta'ala dzikruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza jumi'an nasu liyaumil qiyamati fi mawqifil hisab, kanat hadhil alihatu allati yad'unaha fid dunya lahum a'da'un. Apabila manusia telah dikumpulkan pada hari kiamat di mawqif al hisab, di tempat penghisaban, maka sesembahan-sesembahan yang disembah tadi, yang mereka minta dahulu di dunia kepadanya, mereka akan menjadi musuh terhadap orang-orang yang meminta kepada mereka. Li'annahum yatabarra'una minhum, karena mereka akan berlepas diri darinya. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan mereka akan mengingkari peribadahan tersebut. Yaqulu ta'ala dzikru, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kanat aliyatuhumul lati ya'buduna fid dunya bi'ibadatihim jahidin. Yakni Allah Subhanahu wa taala menyatakan Maknanya ya, bahwa sesembahan-sesembahan mereka yang dahulu mereka sembah di dunia, mereka akan mengingkari peribadahan yang dilakukan oleh manusia kepadanya. Li'annahum yaquluna yaumal qiyamah, karena mereka akan mengatakan nanti di hari kiamat, ma amarnahum bi'ibadatina wala sya'arna bi'ibadatihim iyana tabarra'na ilaika minhum ya rabbana. Kami tidak memerintahkan mereka untuk beribadah kepada kami. Kami pun tidak mengetahui peribadahan mereka kepada kami. Kami tidak merasa bahwa kami disembah oleh mereka. Kami berlepas diri kepadamu ya Allah dari mereka. Wahai Rabb kami. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, wa yawma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah. Fayaqulu a antum adhalltum ibadi haula am hum dhallu sabila, qalu subhanak ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dhikra wa kanu qauman bura. Ingatlah pada hari yang Allah kumpulkan mereka dan orang yang mereka sembah dari selain Allah, dan siapa yang mereka sembah dari selain Allah. Lalu Allah mengatakan, apakah kalian ini menyesatkan hamba-hambaku? Mereka yang menjadi tempat diibadahi itu, orang-orang yang disembah itu, Allah mengatakan, Allah berfirman kepada mereka, antum adlaltum ibadi haula, apakah kalian ini yang telah menyesatkan hamba-hamba kami ini? Amhum dhallu sabil, atau mereka sendiri yang tersesat jalannya? Bukan kalian yang mengajak atau memerintahkan mereka, bukan kalian yang menyesatkan mereka? Qalu subhanak, mereka akan mengatakan, maha suci engkau ya Allah, maka nayan bagilana an nattakhidha min dunika min awliya, tidak pantas bagi kami untuk menjadikan selain engkau sebagai wali ya Allah, tidak pantas bagi kami. Walakin matta'tahum, tetapi engkau telah berikan anugerah kepada mereka, engkaulah yang memberikan karunia nikmat kepada mereka dan kepada ayah-ayah orang tua mereka, hatta nasu dzikra, sehingga mereka pun lupa terhadap peringatan itu, mereka lupa terhadap syariat itu, mereka lupa terhadap bimbingan para rasul mereka. Wa kanu qauman bura, dan mereka adalah kaum yang binasa karena beribadah, karena menyembah, karena meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir, wa yawma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah, firman Allah, ingatlah pada hari yang Allah kumpulkan mereka, dan Allah kumpulkan juga orang-orang yang mereka sembah dari selain Allah, minal malaikati wal insi wal jin, yakni dari kalangan para malaikat, manusia dan para jin yang mereka sembah, dikumpulkan. Mereka ditanya, apakah kalian yang menyesatkan hamba-hambaku ini semuanya, atau mereka sendiri yang tersesat jalannya? Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan di dalam Al-Quran ini untuk dijadikan sebagai pelajaran bagi manusia, bagi umat ini, agar jangan sampai beribadah kepada selain Allah karena itu kerugian yang besar, permintaan, tuntutan, harapan yang diharapkan tidak tercapai, namun kebinasaan, kerugian dan kecelakaan dunia dan akhirat yang dia dapatkan, na'udzubillah, rugi. Maka jangan, beribadalah kepada Allah, berislamlah kepada Allah, serah dirilah kepada Allah, ikuti bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Jangan beribadah kepada selain Allah, siapapun dia, meskipun para nabi atau para malaikat, tidak boleh disembah, tidak boleh diibadahi. Beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wasaqa bisanadi an Mujahid qala Isa wa Uzair al wal malaika, dan beliau sebutkan dengan sanadnya sampai kepada Mujahid rahimahullah, beliau tafsirkan yang dimaksud dengan orang-orang yang disembah dari selain Allah ini adalah Nabi Isa, Uzair, dan para malaikat. Mereka akan berlepas diri. Thumma qala, yaqulu ta'ala dhikruhu, qalatil malaikatu alladhina kana ha'ula'il musyrikun ya'budunahu min dunillah wa Isa, tanzihan laka ya Rabbana, mimma adhafa ilaik ha'ula'il musyrikun. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, para malaikat kemudian mengatakan, para malaikat yang disembah oleh orang-orang musyrikun, ya, demikian pula Nabi Isa, mereka akan mengatakan, tanzihan laka ya Rabbana, maha suci engkau wahai Rabb kami, dari apa yang dinisbahkan oleh mereka kaum musyrikun itu. Nah, maka nayan bagi lana an natakhidha min dunika min awliya nuwalihim, tidak sepantasnya bagi kami untuk mengangkat, untuk menjadikan selain engkau sebagai penolong yang kami memberikan wala kepada mereka, anta waliyuna min dunihim, engkaulah wali kami bukan mereka. Intaha. Kultu, saya katakan, wa aktsaru ma yusta'malu du'a fil kutfil kitabi was sunnati wal lugha wal lisani sahabati wa man ba'dahu minal ulama fis su'ali wat talab. Mayoritas yang digunakan, yang dimaknakan pada lafaz ad-du'a di dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah, dalam bahasa Arab dan bahasa para sahabat dan orang-orang setelah mereka dari kalangan para ulama, yang biasanya bermakna dari kata doa tersebut adalah meminta as-su'al wa talab. Yakni maksudnya, kita sudah melewati beberapa ayat yang menyebutkan tentang doa. Ud'u rabbakum. Ya, menyebutkan tentang doa. Doa ini bisa bermakna ibadah secara umum, bisa bermakna meminta. Lalu beliau ingatkan, beliau sebutkan di sini, mayoritas yang terdapat di dalam Al-Quran, As-Sunnah, bahas dalam bahasa, dan itu yang dimaknakan oleh perkataan para sahabat, demikian pula para ulama setelah mereka, yang dimaksud dengan kata doa, yakni meminta, berdoa. Nah, ini insyaallah akan beliau sebutkan, beliau jelaskan tambahannya pada penjelasan beliau yang insyaallah akan kita baca di pertemuan berikutnya biidznillah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji memberikan manfaat. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.